Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga sampai saat ini walaupun di tengah rintik hujan Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini, yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian membahas sirah dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fiikum, kita telah masuk ke fase atau kepada perkara atau kejadian yang terjadi di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu penumpasan nabi-nabi palsu. Pada yang pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana sikap tegas Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi ketika itu ada perdebatan antara beliau dengan beberapa orang sahabat, namun Abu Bakar tegas, ya, kalau mereka dulu membayar zakat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di masa sekarang pun hendaknya mereka tetap tunaikan kewajiban tersebut. Akhirnya orang pun kembali berduyun-duyun membayarkan zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Nah, kemudian di pertemuan yang terakhir juga telah kita jelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nabi terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang mengaku sebagai nabi pasca wafatnya beliau, maka jelas tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang yang sesat dan kufur. Ya, kafir karena mengaku sebagai nabi. Demikian juga orang-orang yang mengikutinya. Baik. Kemarin sudah kita jelaskan dalil-dalilnya dan bantahan-bantahan bagi orang yang mengklaim ada nabi pasca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita bahas kembali beberapa syubhat. Kalau kemarin kan kita bahas dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau. Bagaimana dengan seorang nabiyah, yaitu seorang nabi dari kalangan perempuan? Karena mungkin ada orang mengatakan, ya beliau itu khatabun nabiyyin, betul, penutup para nabi. Ya, tapi nabi dari kalangan laki-laki. Sehingga apa? Kalau ada yang mengklaim nabi dari kalangan wanita, ya bisa jadi ada. Kan bisa jadi orang mengatakan seperti itu. Khatabun nabiyyin artinya penutup para nabi dari kalangan laki-laki. Sehingga apa? Kalau ada perempuan yang ngaku nabi, bisa jadi dia adalah benar-benar nabiyah, nabi yang diutus oleh Allah. Maka ini pun adalah klaim yang sesat, ya, klaim yang tidak benar. Kenapa? Karena para nabi dan rasul itu pasti dari kalangan laki-laki. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-109, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau kecuali dari kalangan laki-laki. Ya, yang kami wahyukan kepada mereka dari kalangan penduduk suatu negeri, rijalan. Berarti tidak ada, ya, nabi dari kalangan perempuan. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam, jangankan pasca wafatnya beliau, sebelum beliau wafat pun tidak ada nabi dari kalangan wanita. Ya, karena nanti ada di antara nabi palsu yang ditumpas gerakannya oleh Abu Bakar, ada yang wanita, Sajahat Tamimiyah namanya, seorang wanita yang dahulunya seorang Nasrani ya, kemudian mengaku sebagai nabi pasca wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, yukhbiru ta'ala annahu innama arsala rasulahu minar rijal la minan nisa. Di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa dia tidaklah mengutus ya seorang rasul pun dari kalangan wanita, melainkan pasti dari kalangan laki-laki. Wa hadza qaulu jumhurul ulama, dan ini merupakan pendapatnya mayoritas para ulama. Kama dalla alaihi siyaqu hadhihi al-ayatil karimah, sebagaimana yang ditegaskan oleh ayat ini, minar rijal ya illa rijalan, maaf, illa rijalan, kecuali dari kalangan laki-laki. Sehingga tidak mungkin ada rasul dari kalangan perempuan. Annallaha ta'ala lam yuhi ila imra'atin min banati bani Adam wahya tasyri'. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidaklah mewahyukan kepada seorang wanita pun dari anak keturunannya Adam alaihi salam dengan wahyu yang mengandung pensyariatan. Jadi ini tegas, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada nabi atau rasul dari kalangan wanita. Kemudian ada syubhat yang mungkin disampaikan sebagian orang, lah itu Maryam dapat wahyu. Ya. Pertama ketika Jibril mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengandung seorang anak, kemudian Maryam mengingkari, bagaimana saya bisa mengandung seorang anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Ya, bertemu dengan Jibril, kemudian demikian juga dia diperintahkan untuk apa? Menggoyang-goyangkan pohon kurma, mendapatkan wahyu. Nah, itu bagaimana dengan keberadaan Maryam yang mendapatkan wahyu? Maka kita jelaskan bahwa wahyu yang disampaikan kepada Maryam bukan wahyu pensyariatan. Ya, hanya pengkhabaran bahwa beliau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Demikian juga pengkhabaran perintah baginya untuk apa? Menggoyang-goyangkan pohon kurma. Baik. Ya, jadi tidak kemudian menaikkan derajat Maryam alaihissalam sebagai nabi atau rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan siddiqah, wanita yang membenarkan, bukan sebagai nabiyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, dalam sebuah ayat ya, dalam surah Al-Maidah ayat ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mal masihu ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun Al-Masih ya, putranya Maryam, dia hanya seorang rasul, tidak mencapai derajat ketuhanan yang layak disembah atau tidak kemudian disebut sebagai anak Tuhan. Nah, Isa Al-Masih hanya rasul. Ya. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu sebelum beliau para rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang siddiqah, orang yang membenarkan, yang benar keimanannya. Kana ya'kulani ta'am, dan kedua-duanya memakan makanan. Ya. Ini bantahan bagi orang-orang Nasrani yang mengangkat Isa alaihi salam dan ibunya Maryam alaihi salam mencapai derajat Tuhan atau anak Tuhan. Mereka hanya manusia biasa. Nabi Isa hanya seorang rasul, dan sudah berlalu rasul-rasul seperti beliau. Adapun ibu beliau Maryam alaihi salam juga wanita biasa. Dia sampai kepada derajat siddiqah, yang membenarkan, yang benar-benar keimanannya ya, sungguh-sungguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, laisa fil nisa'i nabiyatan wala fil jin. Tidak ada ya nabi dari kalangan wanita, dan juga tidak ada nabi dari kalangan jin. Rijalan artinya manusia, laki-laki dari kalangan manusia. Sehingga klaim siapapun itu, baik laki-laki maupun perempuan, klaim bahwa dia adalah nabi pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah klaim yang sesat. Harus kita yakini. Siapapun itu punya keajaiban sebesar apapun, ya, wajib bagi kita untuk menegaskan dengan tegas, menyatakan bahwa dia adalah ya sosok yang sesat. Baik, sekarang kita kembali ke sirahnya Abu Bakar Siddiq. Siapa saja nabi-nabi palsu yang muncul di masa beliau? Yang pertama adalah Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi. Beliau ini dari Yaman. Kalau panjenengan pernah buka YouTube, ada seorang anak usia 10 tahun ya. Beliau juara Quran. Ya, bacaannya Masya Allah. Belakangnya Al-Ansi. Saya itu ketika baca namanya itu kok kayaknya akrab gitu loh, Pak. Nah, siapa ya yang namanya Al-Ansi, Al-Ansi, Al-Ansi? Kemudian dikatakan bahwa ini aslinya dari Yaman. Baru ingat, oh, satu keluarga sama Nabi palsu ya. Nabi palsu, Al-Ansi. Tapi ini bukan celaan kepada kabilah mereka ya. Jangan kemudian ada seorang yang sesat ya dari kabilah Al-Ansi kemudian semuanya jadi jelek. Terkadang kita mengeneralisir ketika ada orang sesat dari suatu kaum atau dari suatu suku kemudian jelek semua. Ya. Al-Ansi yang Nabi palsu beda dengan Al-Ansi yang seorang Qari. Ya. Kemudian yang kedua, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ya. Ini juga Nabi palsu yang muncul di masa Abu Bakar. Dan pada hakikatnya sebagian di antara mereka ini muncul mengaku mengklaim sebagai nabi bahkan ketika nabi itu masih hidup, Rasulullah SAW masih hidup. Seperti Musailimah Al-Kadzab, nanti kita akan sampai pada kisahnya. Ya, dia itu datang ke kota Madinah kemudian menawarkan kepada Nabi SAW untuk berbagi kekuasaan. Ya, kamu menjadi nabi di daerah Hijaz, saya menjadi nabi di daerah Najd katanya. Jadi bagi dua. Jadi mereka itu sudah muncul di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang ketiga Musailimah Al-Kadzab dan yang keempat Sajah bintul Harith At-Tamimiyah. Ya, dari Bani Tamim. Nah, inilah empat nabi palsu yang muncul di era Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Bagaimana kisahnya? Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, Al-Aswad Al-Ansi. Al-Ansi. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, ya beliau mengutus para sahabat untuk berdakwah, ya di negeri Yaman. Maka sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal, kemudian Abu Musa Al Ash'ari diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di Yaman sehingga mayoritas penduduk Yaman ya menjadi Muslim. Jadi Yaman di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi negeri Muslim. Namun kemudian ada seseorang yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Ini pun bukan nama asli. Nama aslinya Abhalah bin Ka'ab. Ya, di masa Nabi SAW di akhir-akhir, di penghujung usianya Nabi SAW, sebelum beliau wafat, Al-Aswad Al-Ansi ini mengumpulkan 700 orang pengikut. Ya, dia mengaku sebagai Nabi, kemudian mengutus, mengumpulkan 700 orang pengikut, lalu kemudian mengambil alih kota Son'a sebagai ibu kota Yaman ketika itu. Maka gubernur Yaman yang seorang muslim bernama Syahr bin Badan, jadi Syahr bin Badan ini adalah keturunan Persia yang ketika itu menjadi gubernur atau menjadi pemimpin Yaman. Kedudukannya ada di Son'a. Ini diperangi oleh Al-Aswad Al-Ansi sampai kemudian Syahr bin Badan ini terbunuh. Lalu Al-Aswad Al-Ansi naik ke tapuk pimpinan. Jadi dia dengan pasukannya tadi melakukan teror kepada penduduk Son'a. Lalu dia mengangkat dirinya sebagai nabi. Kemudian istri dari gubernur Yaman, ya istri dari Syahr bin Badan, ini kemudian dinikahi secara paksa oleh Al-Aswad. Jadi dia meninggalkan istri orang Persia, lalu diambil paksa oleh Al-Aswad Al-Ansi dijadikan sebagai istrinya. Nah, ketika itu banyak orang yang murtad mengikuti Al-Aswad Al-Ansi sehingga dia memiliki kekuatan yang cukup diperhitungkan ya di negeri Yaman. Nah, ketika itu ada seorang sahabat yang tertinggal, artinya dia masih ada di Yaman, ya ada sebuah kisah yang menunjukkan karomahnya para sahabat. Ya. Kisah dari Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani ini adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika itu dia berhasil ditangkap oleh Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian dia ditanya, ya, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Sebagai seorang Muslim, ya, dengan tegas dia mengatakan, ya, ya ashadu annahu, ya, Abdullah wa Rasuluh. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tegas. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau bersaksi bahwa aku juga utusan Allah? Maka Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, telingaku tersumbat, aku tidak bisa mendengar ucapanmu. Artinya dia tidak mau mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi. Ya. Maka kemudian kesalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia lakukan? Ya, dia melakukan hal yang terjadi atau yang dilakukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum oleh kaumnya, bagaimana caranya? Dibuat, dikumpulkan kayu, kemudian dibuat kobaran api yang besar, lalu dimasukkanlah Abu Muslim Al-Khawlani ke dalam bara api tersebut yang menyala-nyala. Kemudian dilemparkanlah Abu Muslim Al-Khawlani karena tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi. Dimasukkan dia ke dalam bara api itu, kemudian dia keluar dari bara api dalam keadaan sehat walafiat. Ini karomah, karomatul awliya, karomah dari para wali. Ya, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ya, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya para wali Allah, ya, tidak merasa takut dan bersedih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kata para ulama, setiap orang yang beriman dan bertakwa, mereka adalah waliullah, wali Allah, yang berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaget Allah Subhanahu wa ta'ala melihat Abu Muslim Al-Khawlani bisa keluar dari kobaran api tersebut, kemudian dibebaskan Abu Muslim Al-Khawlani, kemudian Abu Muslim Al-Khawlani kembali ke kota Madinah menemui Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika itu khabar tentang Abu Muslim Al-Khawlani ini sudah sampai ke kota Madinah. Maka Abu Muslim disambut oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Muslim, ya, hampir-hampir saya tidak yakin bahwa di masa sekarang ada orang yang diberikan mukjizat seperti Ibrahim alaihissalam. Ya, keluar dari kobaran api tanpa mengalami luka sedikit pun, masya Allah. Ya, kita hendaknya yakin ya, yang namanya karomah aulia itu ada. Tapi itu tadi cirinya. Bagaimana ciri wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman dan bertakwa. Orang yang bertakwa, masya Allah, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persepsi sebagian kaum muslimin ketika dikatakan wali Allah, pasti apa? Kalau misalnya panjenengan mendengar kata wali Allah, apa yang ada di benak panjenengan semua? Pasti orang yang punya keajaiban. Ini persepsi yang keliru. Wali Allah bukan orang yang punya keajaiban. Tapi apa? Sebagaimana yang didefinisikan oleh Allah, ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini orang-orang yang beriman dan bertakwa, semuanya wali Allah. Kadang Allah berikan karomah kepadanya, ya, dalam bentuk apa? Keajaiban-keajaiban seperti itu, kadang yang enggak ada, seperti orang yang biasa. Makanya tolak ukur wali Allah itu bukan keajaibannya. Tapi bagaimana pengamalan dia terhadap syariat Allah? Beriman dan bertakwa. Kalau enggak pernah sholat, enggak pernah menutup auratnya, ini orang gila, bukan wali. Walaupun orang mengatakan, ini punya cerita seperti ini, jangan percaya, dusta. Jangan percaya, wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Kalau orang enggak nutup auratnya, jalan-jalan di jalan, kemudian katanya ada karomahnya, ini orang gila. Kaum muslimin harus dibuat cerdas. Karena sebagian orang memanfaatkan ini untuk mengambil keuntungan. Ayo ngambil barokah dari wali fulan. Orang gila, gak pakai baju. Nangkring di mimbar masjid, kemudian dicium-cium tangannya. Nanti nyumbang berapa. Kaum muslimin harus dicerdaskan. Ciri wali Allah adalah orang itu beriman dan bertakwa. Dia menjalankan syariat Allah. Kalau gak pernah sholat, apakah bertakwa? Gak bertakwa. Ya. Makanya kaum muslimin harus cerdas. Wali Allah bukan orang yang punya keajaiban-keajaiban, tapi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau enggak pernah sholat, ya jelas. Ya. Ya Ustaz, itu levelnya sudah hakikat, Ustaz. Ada syubhat dari kalangan mereka, ya, wali itu levelnya udah hakikat, enggak perlu lagi sholat. Siapa orang yang paling utama di sisi Allah? Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah. Kaki beliau sampai bengkak karena sholat. Ya gak? Ibadah beliau masya Allah. Ini orang gak sholat kemudian ngaku sebagai wali Allah. kaum muslimin harus dicerdaskan, barakallahu fikum. Ya, yang seperti ini adalah pendapat atau pandangan yang keliru. Ya, pandangan yang keliru kemudian dikarang, ya, cerita-cerita. Misalnya, kenapa si fulan ini enggak pernah salat Jumat, enggak pernah kelihatan salat Jumat? Katanya apa? Salat Jumatnya di Mekah. Mekah lagi isolasi sekarang, ya. Ya. Katanya salat Jumatnya di Mekah. Ketika salat Asar ketemu, ketika waktu Asar ketemu loh. Katanya salat Jumatnya di Mekah. Iya tadi. Oh, Mekah belum salat ya. Bedanya 4 jam dengan kita. Makanya kaum muslimin itu harus kritis, cerdas. Adapun Abu Muslim Al-Khawlani, ya, beliau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karomah yang ada pada diri beliau radhiyallahu taala anhu. Maka bagaimana akhir dari kisah Al-Aswad Al-Ansi? Jadi setelah dia berhasil menguasai kota Son'a, ketika itu dia menempati istana gubernur yang dia bunuh. Nah, ketika itu seorang muslim, ini seorang dari kalangan kaum muslimin di Yaman yang bernama Fairuz Ad-Dailami ini seorang berkebangsaan Persia, tapi dia seorang muslim dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan istri gubernur yang dinikahi paksa oleh Al-Aswad Al-Ansi. Maka Fairuz Ad-Dailami ini dia menyelinap ke dalam kamarnya Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian ketika Al-Aswad Al-Ansi lengah, digorok lehernya. Ya, digorok lehernya. Kemudian terdengar suara seperti sapi yang melengguk. Wok, wok, seperti itu. Maka bala tentaranya berkumpul. Ah, curiga kan? Kok dari kamar Nabi kok muncul suara sapi gitu ya? Akhirnya mereka gedorong-gedorong pintu. Ada apa yang terjadi? Maka istri dari Al-Aswad Al-Ansi mengatakan, Nabi kalian sedang menerima wahyu, tenang saja. Ya, akhirnya mereka pergi. Wah, begitu tuntas tugas membunuh Al-Aswad Al-Ansi, ketika waktu fajar tiba, orang-orang berkumpul kemudian dilempar kepala Al-Aswad Al-Ansi. Ya. Ya, sambil mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa anna Abhalata kadzab. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan Abhal adalah seorang pendusta, dilempar kepalanya. Kepalanya Al-Aswad Al-Ansi. Maka kemudian pasukan Al-Aswad kaget semua, wah, kepala Nabi kita ini ya bergelinding di jalan. Maka mereka kabur. Kemudian orang-orang yang selama ini sebenarnya masih menyimpan keimanannya, tapi karena terancam oleh Al-Aswad Al-Ansi, mulai menampakkan keberanian. Akhirnya pasukan Al-Aswad Al-Ansi ya tercerai-berai. Mereka pun dipukuli oleh masyarakat di jalan-jalan. Maka kemudian sampailah kabar pembunuhan Al-Aswad Al-Ansi ini ke hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi demikian akhir kehidupan dari seorang nabi palsu, yakni Al-Aswad Al-Ansi, ya, terhina kepalanya digorok ya oleh Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu. Baik, ini nabi yang pertama. Sekarang nabi yang kedua. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ya. Al-Asadi, beliau berasal dari Bani Asad. Al-Asadi artinya dari Bani Asad. Nah, kalau kita flashback kembali Sirah An-Nabawi ya, ketika Nabi alaihi salatu wasalam berhadapan dengan kaum musyrikin di perang Uhud. Kita flashback lagi ya. Pas perang Uhud itu kan kata Syekh Shofi Rahman Al-Mubarakfuri, status kedua pasukan itu enggak jelas, siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya enggak? Karena waktu itu kaum musyrikinnya menyingkir pulang ke kota Makkah, kaum musliminnya mereka banyak mengalami korban tapi enggak kalah. Namun yang terdengar di telinga orang-orang musyrikin yang berada di sekitar kota Madinah ya, terdengar di telinga mereka bahwa Rasulullah mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Ya, banyak di antara sahabatnya yang terbunuh. Maka kaum musyrikin, bukan kaum musyrikin Mekah ya, kaum musyrikin Mekah sudah kembali ke kota Mekah ya, di bawah pimpinan Abu Sufyan ketika itu. Adapun kaum musyrikin yang lain yang bukan orang Mekah, mereka masih mengincar. Ya, ketika terdengar kabar Rasulullah terluka, Muhammad terluka, banyak sahabatnya yang tewas dalam pertempuran. Maka di antara mereka mengambil kesempatan, mereka mengumpulkan pasukan untuk menaklukkan kota Madinah. Maka begitu mendengar kabar ya bahwa mereka ini mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah, Rasulullah SAW mengutus pasukan yang dipimpin ketika itu oleh Abu Salamah bin Abdul Asad. Ya, maka dia pun membawa 150 pasukan untuk menyerang terlebih dahulu pasukan orang-orang musyrik yang akan menyerang kota Madinah tadi. Nah, di antara pimpinan Bani Asad yang ingin menyerang kota Madinah itu adalah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ya, jadi Nabi palsu ini sudah bikin ulah ketika itu. Maka kemudian Abu Salamah pun memimpin 150 pasukan. Ketika mereka lengah, diserang oleh Abu Salamah sehingga serangan mereka gagal. Mereka pun kocar-kacir kembali ke kampung halaman mereka. Namun qadarullah wa masyafa'al, Abu Salamah yang memang ketika perang Uhud sudah terluka, semakin parah lukanya ya dari karena serangan tersebut, pulang ke kota Madinah, tidak lama kemudian meninggal dunia. Lalu Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisahnya Tulaihah. Jadi Tulaihah ini sudah muncul di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah pada tahun ketiga Hijriah. Ya, ketiga Hijriah. Kemudian ada lagi kisah yang berkaitan dengan Tulaihah. Pada tahun 9 Hijriah, setelah Nabi alaihi salatu wasallam ya berhasil menaklukkan kota Makkah, sebelum beliau melaksanakan Hajjatul Wada, maka kabilah-kabilah Arab banyak yang menyatakan keislaman mereka. Kita masih ingat ya, ada Amul Wufud, tahun utusan-utusan. Banyak utusan-utusan dari berbagai macam kabilah yang menyatakan masuk Islam dan tunduk pada syariat Islam. Nah, ketika itu ya Bani Asad ini juga menyatakan keislamannya. Di antara delegasi dari Bani Asad adalah Tulaihah bin Khuwailid, kemudian Dirar bin Al-Azur, Wabisah bin Ma'bad, dan Tulaihah bin Khuwailid. Ya, jadi dia sempat masuk Islam. Jadi pernah menyerang kaum muslimin, kemudian masuk Islam, kemudian di masa-masa akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun murtad dan mengaku sebagai nabi. Ya, maka kemudian orang-orang pun ya menjadi pengikutnya Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Akan tetapi ya mayoritas atau yang menjadi latar belakang mereka menjadi pengikutnya Tulaihah itu karena kefanatikan suku. Ya. Karena kan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat, kepemimpinan kan dipegang oleh orang-orang Quraisy. Ini sama kasusnya dengan Musailimah. Musailimah itu juga menginginkan agar dia yang jadi pemimpin. Kok Quraisy terus? Ya. Jadi ada sisi politiknya juga. Maka mereka tidak suka dengan keberadaan Quraisy yang menjadi khalifah ya dengan ditempati oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Bani Asad pun mengikuti Tulaihah, demikian juga orang-orang Ghatafan. Orang-orang Ghatafan ini masih ingat enggak Bapak-bapak ketika perang Ahzab? Ya, ketika kaum musyrikin Quraisy mengepung kota Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atas usul dari Salman Al-Farisi membuat parit untuk melindungi kota Madinah. Ketika itu Quraisy datang dengan 6.000 pasukan. Lalu dari suku-suku yang lain selain Quraisy ya berkumpul 4.000 orang. Sehingga totalnya 10.000 orang yang mengepung kota Madinah. Nah, Quraisy 6.000 orang, yang 4.000 orang ini mayoritasnya dari suku Ghatafan. Jadi mereka memang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika Tulaihah memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, banyak di antara orang-orang Ghatafan ini ikut serta menjadi pengikutnya Tulaihah. Alasannya apa? Alasannya karena mereka tidak suka dengan orang-orang Quraisy. Jadi kebencian kepada Quraisy ya ini sudah dari dulu. Mereka menjadi pengikutnya Tulaihah karena kebencian mereka kepada Quraisy ya. Kemudian alasan mereka juga bahwa nabinya orang Quraisy ini sudah meninggal. Sekarang ada nabi yang masih hidup. Maka siapa yang lebih layak untuk diikuti, nabi yang sudah mati atau nabi yang masih hidup? Kata mereka, nabi yang masih hidup. Maka mereka pun menjadi pengikutnya Tulaihah bin Asad ya, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak tinggal diam. Ketika beliau melihat Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi ini mulai menyusun kekuatannya, beliau mengirimkan pasukan ya yang dipimpin oleh siapa? Khalid ibn Walid. Jadi Khalid bin Walid dikirimkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menumpas gerakan nabi palsu Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Nah, ini satu hal yang satu tragedi yang terjadi ketika itu, ya. Ketika itu Khalid mengirim utusan terlebih dahulu dua orang sahabat untuk mendakwahi Tulaihah. Ya. Maka dikirimlah Thabit bin Akram al-Ansari dan Ukashah bin Mihsan ke hadapan Tulaihah untuk mengajak dia kembali kepada Islam. Tapi apa yang terjadi? Malah dieksekusi oleh Tulaihah. Dua sahabat yang mulia ini, Ukashah bin Mihsan, ya, ini sudah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga ketika beliau menghabarkan tentang 70 ribu orang yang masuk Islam tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, Ukashah bin Mihsan mengatakan, wahai Rasulullah, ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku termasuk dari golongan mereka. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, engkau termasuk dari golongan tersebut. Termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu ada orang yang datang kemudian meminta untuk didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ukashah, tapi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sabaqaka bihi Ukashah. Kamu telah didahului oleh Ukashah. Nah, Ukashah tewas ketika itu. Beliau syahid dibunuh oleh Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Nah, disebutkan juga oleh sebagian para ulama bahwa Khalid juga mengutus Adi bin Hatim. Sahabat Adi bin Hatim ini diutus kepada kabilah-kabilah yang ada dari Bani Asad, dan beliau berhasil untuk mengajak kembali banyak dari kalangan Bani Asad untuk masuk Islam dan meninggalkan Tulaihah. Ya, jadi utusannya ada dua, ya, ada tiga, ya, dua diutus untuk mengajak Tulaihah kembali dan ini dieksekusi oleh Tulaihah. Ada utusan untuk mengajak pengikutnya kembali, yakni Adi bin Hatim, ya, dan dia berhasil. Banyak dari kalangan pengikutnya Tulaihah yang kembali masuk Islam dan meninggalkan gerakannya Tulaihah. Baru kemudian setelah Ukashah bin Mihsan dan Thabit bin Akram al-Ansari ini dibunuh oleh Tulaihah, baru diserang oleh siapa? Khalid bin Khuwailid, ya, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Sehingga berantakanlah pasukannya Tulaihah yang ketika itu Uyainah bin Hisn al-Fazzari dari Ghatafan, ya, dia menagih janjinya Tulaihah. Kata Tulaihah, kita ini nabi, saya ini nabi, kita berada di atas kebenaran, Allah pasti memberikan pertolongan kepada kita. Maka kejadiannya sama, mirip dengan kejadian perang Badar. Jadi Tulaihah ini berdoa. Berdoa minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia nabi palsu. Maka kemudian Uyainah bin Hisn ini bertanya, ya, Tulaihah, gimana ini? Kita semakin terdesak oleh Khalid bin Walid. Mana pertolongannya? Tunggu sebentar, kata dia. Saya doa dulu, kata dia. Kemudian semakin terdesak pasukannya, dia berdoa lagi. Ya, ditagih lagi oleh Uyainah. Ya. Mana pertolongan dari malaikat? Maksudnya seperti perang Badar, kan? Ya, namanya juga pendusta. Allah tidak akan memberikan pertolongan. Akhirnya kocar-kacir pasukannya, Tulaihah kemudian melarikan diri ke negeri Syam. Tapi ya, ada catatan, Tulaihah ini kemudian masuk Islam kembali. Ya. Jadi setelah mengaku sebagai nabi, dia bertobat. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengerjakan umroh, ya, di masa kepemimpinan beliau sempat umroh, beliau bertemu dengan Tulaihah al-Asadi. Tapi karena dia sudah tobat, maka enggak diperangi. Dia sudah tobat, ya. Cuma enggak bertemu, cuma melihat saja ada Tulaihah ketika itu. Nah, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Tulaihah ini karena dia punya leadership, punya kepemimpinan dan sudah masuk Islam, maka Umar bin Khattab memasukkan dia ke dalam pasukan, ya, pasukannya Khalid bin Walid. Jadi nanti Tulaihah ini juga memiliki peran dalam penaklukan negeri-negeri di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, begitulah kehidupan manusia, ya. Dia pernah memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam, kemudian murtad menjadi nabi, tapi yang kita lihat adalah akhir kehidupannya. Ya, al-a'malu bi khawatimiha. amalan-amalan itu tergantung dengan penutupnya. Maka kita menilai secara zahirnya saja, alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada Tulaihah ya untuk masuk Islam di akhir-akhir kehidupannya. Kemudian ini yang seru, Musailimah Al-Kadzab. Ya. Nah, Musailimah ini beliau dari daerah Yamamah. Nah, ini Yamamah ya. Daerah Hijaz itu kan yang itu Mekah yang hijau, itu daerah Hijaz. Ya, Mekah di bagian selatan, Madinah di bagian utara. Adapun Yamamah ini berdekatan dengan Laut Arab. Ya, jadi daerah mana ini? Timur ya. Jadi kalau Hijaz itu bagian barat dari Jaziratul Arabiyah, adapun daerah Yamamah yang saya lingkari dengan warna merah, nah itu terletak di bagian timur. Ya. Nah, Musailimah ini berasal dari Bani Hanifah. Ya. Nah, Musailimah ini sebenarnya sudah dikenal dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan Tulaihah. Kalau kita flashback peristiwa Al-Hudaybiyah. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam membuat perjanjian dengan kaum musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasalam memerintahkan Ali sebagai sekretaris beliau untuk menulis di awal perjanjian tersebut bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat enggak? Kemudian Suhail bin Amr sebagai delegasi kaum musyrikin Quraisy protes kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena di sana tertulis Ar-Rahman. Ya, mana Arifur Rahman? Kami tidak kenal siapa Ar-Rahman illa Rahmanul Yamamah, kecuali Ar-Rahmannya Yamamah. Siapa itu Rahmanul Yamamah? Ternyata Rahmanul Yamamah adalah Musailimah. Artinya di masa perjanjian Hudaybiyah itu sudah terkenal ada sebuah tokoh ya yang bernama Musailimah tinggal di Yamamah dan dia berkelar sebagai Rahmanul Yamamah. Sulh Hudaybiyah ya, berarti sebelum penaklukan kota Makkah sudah dikenal ya, tahun ke-7 Hijriah atau tahun ke-8 Hijriah sudah dikenal sosok Musailimah Al-Kadzab. Nah, kemudian pada tahun 9 Hijriah pada Amul Wufud ya, Musailimah ini datang menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya menyatakan keislamannya dengan syarat. Apa syaratnya? Dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ya, kami ini dari Banu Hanifah. Jumlah suku kami banyak," kata dia. "Ya, maka jadikanlah kami sebagai pewaris kekuasaan setelah engkau meninggal dunia, baru kami akan masuk Islam," kata Musailimah. Jadi kenapa? Karena dia memiliki masa, banyak masanya. Seakan-akan dia memiliki punya nilai tawar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Oke, kita masuk Islam. Tapi dengan catatan, kalau setelah kamu meninggal dunia, aku yang jadi nabi, kemudian Banu Hanifah yang menjadi penguasa." Ya enggak boleh seperti ini ya. Kalau mau masuk Islam ya masuk Islam saja tanpa syarat, ya enggak? Tapi kok syaratnya nanti kalau Nabi meninggal mereka yang jadi penguasa. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menolak permintaan mereka. Ya. Nah, banyak sekali kisah-kisah yang berkenaan dengan Musailimah, kisah-kisah lucu. Ya. Disebutkan bahwa Amr bin Al-As, sahabat yang mulia, beliau masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasalam bergerak untuk menaklukkan kota Mekah. Masuk Islamnya bersama Khalid bin Walid bareng. Amr bin Al-As dengan Khalid bin Walid bareng masuk Islamnya. Sehingga beliau masih menemui ya pernah menemui Musailimah dalam keadaan Amr bin Al-As ini masih musyrik. Kemudian dia bertemu dengan Musailimah. Lalu Musailimah bertanya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Apa wahyu yang baru saja diturunkan kepada kawan kalian itu si Muhammad? Maka Amr bin Al-As ketika itu hafal satu surat dari Al-Qur'an. Bukan karena dia beriman, dia masih musyrik, tapi dia tahu orang Arab ya, tahu surat dari Al-Qur'an. Mungkin ada juga kalau orang-orang Nasrani yang dulunya sekolah di sekolah-sekolah kaum muslimin, mungkin punya hafalan juga. Teman saya itu kalau disuruh baca Al-Fatihah, Chinese dia, Katolik. Kalau dibaca Al-Fatihah, suruh baca Al-Fatihah, hafal dia. Karena dulu enggak ada guru Katolik, akhirnya ikut pelajaran agama Islam, hafal Al-Fatihah dia. Maka Amr bin Al-As ini hafal surat Al-Asr. Baru saja diturunkan kepadanya surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Demi masa manusia berada dalam kerugian, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka kemudian kata Musailimah, baru saja diturunkan ayat yang semisal kepadaku, kata dia. Apa ayat yang turun kepada Musailimah? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.